pensata sempre lì. Io non la so che io parlo di vedere come una verità. Bahwa dia katakan al-mushkilatu laysa fi wuqu'i al-insan fi dhanb wala fi adatihi walakin al-mushkila fi israri bidh-dhunub. Yang menjadi problem itu bukan ketika manusia berbuat dosa atau mengulangi perbuatan dosanya. Manusia berbuat dosa itu sesuatu yang wajar karena dia bukan apa? Malaikat. Dan bukan permasalahan pula ketika manusia itu mengulangi dosanya, karena manusia pasti akan mengulangi dosanya. Walakinal muskilah, akan tetap yang menjadi masalah utama apa? Terus menerus berbuat dosa tanpa mau bertaubat. Itu masalah yang paling besar. Kapan itu terjadi? Kalau tidak ada usaha membentengi jiwa tadi. Maka ini secara definisi bermujahadah apa? Yaitu membentengi. Yang lebih luas lagi beliau katakan, ini sebagai tambahan apa mau dicatat monggo, fa idza ra'aha tatakasalu au tatawani 'anil qaili fa innahu yujahidha wa yukrihuha. Namanya berjaga berarti harus selalu apa? Waspada. Sehingga ketika dia sadari, dia melihat bahwa musuh datang. Apa indikasinya musuh datang? Mulai malas, mulai menunda-nunda kebaikan. Ini berarti musuh sudah mulai masuk ini. Jiwanya untuk berbuat baik apa? Malas. Minimal ditunda-tunda. Hah? Lihat jam, azan masih 10 menit lagi. Tidur lagi. Begitu dengar azan as-salatu khairun minan naum. Aduh, baru azan. Biasanya Pak Imam datang agak lambat. Begitu bangun lagi, sudah iqamat. Aduh, paling nanti sampai masjid sudah terlambat. Nanti sekalian. Ini step by step-nya setan dalam apa? Menggoda manusia. Maka manusia ketika tadi jaganya apa? Waspada. Loh kok saya begini ya? Dia akan segera apa? Siaga. Maka dia bermujahadah. Dia paksa, dia secara sungguh-sungguh jiwanya untuk kembali kepada jalurnya. Tidak sampai terseret oleh goda rayu setan. Tidak benar yang seperti ini. Ayo, saya seharusnya apa? Sudah siap sebelum azan. Minimal azan saya segera bangun. Itu yang namanya bermujahadah. Selalu waspada ketika jiwa ini akan apa? Berbelok. Ketika jiwa ini mau keluar dari jalur, keluar dari wilayah yang seharusnya, dia jaga dan dia waspada. Hatta tastahima ala tariq. Sampai kemudian jiwa tadi kembali kepada relnya, kepada tracknya, yaitu berjalan di atas jalan yang lurus. Maka sering muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz, saya ini banyak digoda, kadang begini, kadang begitu. Ya itulah hidup, memang hidup seperti itu. Tidak ada orang hidup hanya lurus-lurus saja. Itu malaikat. Tapi manusia normal hidup itu penuh godaan. Jiwa kadang sana, ayo diseret kembali. Berapa waktu lurus, jiwa mulai belok-belok, kembalikan. Bahkan yang kita rasakan setiap hari ketika kita apa? Salat. Bukankah ketika kita akan salat, kemudian kita sudah fokus Allahu Akbar. Mulai ingat, oh iya, pesanan kemarin belum dimasukkan ke buku itu gimana ya? Nah. Astagfirullahaladzim. Ini setan yang godam saya. Lanjut baca 1, 2, 3 ayat. Kira-kira pengajian besok di mana tempatnya? Itulah hidup kita. Ini gambaran kecil dari perjalanan hidup. Ini baru sholat yang cuma 10 menit. Itu tidak hentinya. Setan itu pengen apa? Mencuri fokus kita kepada sholat. Lah apalagi ketika 24 jam yang lebih panjang. Apalagi umur kita yang nanti entah sampai berapa puluh tahun. Maka disinilah kita dibutuhkan apa? Mujahadah. Selalu waspada. Ayo kembalikan lagi ketika jiwa mulai belok-belok tadi. Balik lagi. Balik lagi. Itu yang namanya bermujahadah. Baik, kita mulai masuk kepada apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kebiasaan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ini salah satu kebiasaan yang juga menjadi kebiasaan Imam Bukhari rahimahullah, mengawali babnya dengan ayat. Kalau memang ada ayat yang berkaitan, dan kalau Imam An-Nawawi biasanya selalu ada ayat-ayat di babnya, kecuali babnya sangat pendek. Hanya menyebutkan satu hadis dalam satu bab. Itu beliau selalu mengawali dengan ayat-ayat dari Al-Quran, baru kemudian masuk kepada inti dari kitab ini, karena kitab ini sebagaimana dalam qaddimah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah kumpulan hadis. Dan beliau berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Walaupun kenyataannya ada juga hadis yang lemah. Dan itulah amal perbuatan manusia. Jadi yang kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali dengan sebuah ayat yang sering kita dengar, bahkan sebagian insyaallah sudah menghafal ayat ini, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami. Sebagian ulama tafsir mengatakan apa? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan memberikan petunjuk bagi mereka kepada jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan menuju surga. Amal apa saja yang bisa mengarahkan seseorang kepada surga. Ini bukan artinya jalan ke surga itu ada banyak, bukan. Ini bukan dalilnya orang-orang liberal bahwa semua agama sama, semua pengen ke surga. Tidak. Itu nyatanya subul, banyak jalan. Banyak jalan di atas jalan yang satu. Ada orang diberi kelebihan oleh Allah untuk bangun malam. Ada sebagian kita kalau kurang tidur apa? Pusing. Sehingga tidak mengapa, karena Rasulullah SAW dulu berpesan kepada Abu Hurairah, kepada Ibnu Umar dan sebagian sahabat yang lainnya apa? Untuk mengerjakan witir sebelum tidur. Apa fungsinya? Ini bagi yang punya kelemahan seperti ini, gak mampu dia bangun. Atau mungkin apa? Bagi yang dia sebenarnya mampu, tapi mungkin baru datang dari perjalanan jauh, sehingga mungkin malam itu dia tidak bisa salat malam. maka dia cukup witir sebelum tidur, tidur, bangun ketika subuh. Maka ada orang diberikan kemampuan bangun malam, oke, perbanyak salat malam. Ada orang lagi kemampuannya tidak pada masalah apa, bangun malam, tapi dia kuat kalau suruh lapar. Karena ada juga yang kalau terlambat makan sakit dia. Maka bidangnya bukan pada puasa. Ada orang yang kemampuannya apa? Pada harta. Hartanya berlebih. Jadi, dia berarti di situ. Maka kebaikan itu sangat banyak. Tapi tetap di atas jalan yang satu, siratal mustaqim. Bukan kemudian mencari jalan lain, bukan. Maka Allah akan tunjukkan, saya pasnya di sini. Perang saya di sini. Kapan itu? Ketika kita mau bersungguh-sungguh dalam mencari jalan tersebut. Dan ini menjadi dalil bagi sebagian ulama ketika menasihatkan, mengatakan bahwa apa? Hidayah itu perlu dicari. Hidayah perlu apa? Dicari. Walladzina jahadu fina. Jalan Allah ini perlu dicari dengan sungguh-sungguh. Salah sebagian saudara kita ketika kita ajak, ayo sholat, nanti nunggu hidayah datang. Pernah ketemu seperti itu? Kita ajak ke masjid, kita ajak ke majelis ilmu, nantilah kalau Allah sudah mulai membuka hati saya. Gimana kalau kamu itu cuma duduk di rumah, kapan Allah akan buka hatimu? Allah membukakan hatimu kalau kamu datang ke majelis ilmu, kalau kamu kumpul dengan orang-orang yang baik, atau seorang perempuan ketika diberikan nasihat, ayolah ukhti, saudariku, pakai jilbabmu, kan tutup auratmu, nantilah kalau sudah dapat hidayah. Bagaimana akan dapat hidayah kalau kamu tidak berusaha menutup aurat dulu? Sebagian kemudian mengatakan apa? Saya mau menjilbabi hati saya dulu. Bagus. Ya. Ini kalau saya belajar beberapa hari dari Pak Heri, ini bagus ini. Mau menjilbabi hati. Kalau perlu apa? Nanti yang kasih baju cuma hatinya saja. Ini bantahan kepada yang suka ngomong gitu ya. Saya mau jilbabi hati. Sekalian aja yang dikasih baju hatinya aja. Iya. Kalau yang mau dijilbabi hatinya, ya sekalian yang kasih baju hatinya. Keluar gak pasti, pakai baju. Maka subhanallah, ini jawaban-jawaban yang tidak pernah akan tepat. Karena ternyata hidayah itu butuh dicari, bahkan dicari dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sebagian teman tadi ingin belajar bahasa Arab. Nah, semoga tidak mengulang pengalaman kami di Jawa. Ya, pengalaman kami di Jawa itu kalau belajar dibuka kelas bahasa Arab, masya Allah, 30-40 yang daftar. Awalnya ya. Nanti berjalan 2 minggu tinggal 15. 2 bulan berikutnya tinggal ustadznya. Sebagian mungkin masih istiqamah, gitu ya. Belajar masya Allah bertahun-tahun. Saat ini sudah setahun, sudah 2 tahun belajar. Kok enggak bisa-bisa? Gimana, Ustaz? Apa tipsnya? Ketika kita tanyakan, antum selalu masuk enggak? Ya kadang. Gak masuk, Ustaz. Dikasih PR kadang bolos karena belum mengerjakan PR. Ya ini apa kata orang, sampai lebaran kuda ya. Gak akan bisa bahasa Arab. Butuh mujahadah. Saya kadang dengan teman-teman itu berhitung. Coba kita hitung. Kalau anak di pondok bisa bahasa Arab dalam setahun. Kenapa? Karena mereka, pengalaman saya pribadi, dulu saya belajar bahasa Arab itu setelah lulus SMA. Saya masuk pondok setelah lulus SMA. Baru masuk pondok. Jadi saya bukan latar belakang dari kecil belajar bahasa Arab, sama, ya, nol mutul latar belakang Jawa, lulus SMA. Tapi kenapa dalam setahun kita bisa menguasai bahasa Arab? Karena dalam sehari 6 jam paling tidak semuanya bahasa Arab. Kalau kita hitung 6 jam kali 5 hari masuk berapa? 30. 30 jam bisa bahasa Arab dalam setahun. Berarti kalau kita belajar bahasa Arab, biasanya kalau teman-teman itu seminggu dua kali, apa ada bahkan hanya sekali, katakan dua kali seminggu, berarti bisa bahasa Arabnya berapa tahun? Ya berarti 30 bagi 2 berapa? 15 tahun. Berarti kalau aku baru setahun, dua tahun belajar bahasa Arab, sabar 13 tahun lagi. Apalagi ditambah 2 kali seminggu, absennya 3 kali. Ini berarti tidak punya apa? Mujahadah, tidak punya kesungguhan. Ini problemnya. Banyak kita itu bermimpi menjadi baik, bermimpi bisa bahasa Arab, bermimpi ini tapi berhenti pada mimpi. Tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau berkomitmen. Itu problem utamanya. Sehingga saya memilih waktu ini untuk menggugah kita semua, khususnya antum, dengan segala keterbatasan antum. Antum kalau sungguh-sungguh, seperti saya singgung kemarin, internet ada. Bahkan ceramah Syekh Utsaimin, kalau antum sudah bisa bahasa Arab ini, antum mau bermulazamah dengan Syekh Utsaimin bisa. Loh, Syekh Utsaimin sudah meninggal, Ustaz. Iya, ceramahnya lengkap. Mau bermulazamah dengan Syekh Albani, kasetnya sampai ratusan, bahkan ribuan. Bisa. Tapi kembalinya kepada antum. Sungguh-sungguh enggak? Mujahadah enggak? Demikian pula ceramah Ustaz-Ustaz kita yang berbahasa Indonesia. Di Al-Furqan itu direkam dengan urut, bersih. Dan mudah sekali kita mendapatkan di kajian online itu. Itu ceramah begitu lengkap. Jadi sebenarnya tidak ada, hampir tidak ada alasan bagi kita ini. Gak ada ustadznya, gak ada gurunya. Guru ada, dimana? Di internet. Tinggal kita mau bermujahadah atau Allah akan bukakan nanti setelah itu. Allah akan mudahkan setelah itu. Tapi kita harus mau mengawali dengan serius. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa? Usaha ini. Saya mendapati teman-teman dulu ketika di Madinah, orang-orang Eropa yang sama sekali tidak mengenal apa huruf hijaiyah, tidak tahu alif ba ta, itu enggak tahu. Mereka masuk namanya syu'batul lughah, persiapan bahasa, masuk harus kepada level mustawa yang paling bawah, belajar dari apa abadaka. Tapi subhanallah, karena sungguh-sungguh kita mendapati sebagian mereka itu dalam berbicara itu lebih mahir daripada kita yang sudah lulusan pondok. Karena salah satu kekurangan kita, bangsa Indonesia ini, bahkan sering disinggung oleh dosen-dosen itu orang-orang Asia Tenggara, ini pemalu. Pemalu yang tidak pada tempatnya. Malu untuk bertanya, malu untuk ngomong, sehingga bahasanya gak terlalu berkembang. Apalagi kalau sudah ngumpul-ngumpulnya selalu dengan bang Nyasanya sendiri. Sudah di Madinah ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa ini. Ini sudah, bahasa Arabnya ya segitu-gitu saja. Maka subhanallah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanallah. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah sebuah ayat yang kita sering dengar juga, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai kapan? Sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-maum. Jadi beribadah bukan hanya saat ini, bukan hanya besok, bukan hanya bulan ini, bukan hanya tahun ini, tapi sampai nyawa berpisah dari jasadmu, sampai kematian kelak datang. Berarti kita butuh apa? Mengatur ritme ibadah kita. Kalau orang berlari apa? Kelas 100 meter, dia gunakan metode larinya dalam lomba lari maraton. Bagaimana kira-kira? Hah? Lari 100 meter itu kan langsung sprint, hah? Sekencang-kencangnya. Nah, teori ini digunakan untuk apa? Lari maraton. Kira-kira bagaimana? Mampus sebelum sampai finish. Dan ini salah satu bentuk mujahadah. Kita katakan tadi, orang harus tahu saya itu ritmenya di mana. Oh, salat malam itu saya kuatnya segini. 4 rakaat plus witir 3. Sudah. Continue aja. Enggak usah dalilnya kan. Nabi SAW itu 11 rakaat, kamu itu hanya 7 rakaat gimana? Kamu itu hanya 5 rakaat gimana? Masing-masing tahu kemampuan diri. Kamu ini enggak pernah puasa, enggak usah dicela. Masing-masing tahu kemampuan diri. Mari kita mengurus diri masing-masing. Ini. Kenapa kita beribadah kepada Allah bukan hanya hari ini saja? Sehingga akan semampu semua kemampuan kita, kita kerahkan hari ini, besoknya KO. Bukan seperti itu. Mujahadah juga apa? Mengatur ritme ibadah sehingga kita bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Kemudian ayat selanjutnya yang disebutkan yaitu dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-8. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan ingatlah dan sebutlah nama Tuhanmu. Dan apa? Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Sampai tidak pernah putus kita itu dalam ibadah. Ini juga kaitannya dengan keistiqomahan tadi. Kita dalam beribadah memilih yang kontinu. Dikatakan dalam hadis, ahadul a'mali indallahi aba adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah sukai adalah yang apa? Adwam, yang paling kontinu, yang terus menerus. Wa in qalla, walaupun amal tadi terlihat apa? Sedikit. Saya contohkan tadi misalnya apa? Kuatnya bangun malam hanya 2 rakaat tahajud, dan satu witir. Kira-kira berapa menit sebelum azan subuh itu? Katakan hanya 15 menit atau 10 menit sebelum azan subuh. Tidak masalah. Tapi kontinu. Sehingga ketika azan subuh antum sudah siap berangkat ke masjid. Bukan kemudian antum bangun jam 2. Tapi hanya setelah daurah salat malam. Cukup sehari. Besoknya masuk angin gitu ya dan sebagainya. Enggak. Harus bisa melihat kemampuan diri sendiri. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat berkaitan dengan ini nanti saja ini sebenarnya. Ini mengurangi mujahadah kita ya. Berpikirnya sudah berpikir kue ya. Ya, jadi berpikir mujahadah. Baik. Ayat-ayat selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang apa balasannya. Kalau orang bermujahadah. Diawali dalam surat Az-Zalzalah. Yang kita hafal semua, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7. Maka barang siapa yang berbuat walaupun itu hanya seberat biji sawi, tapi kalau itu berupa kebaikan, ya Allah, dia akan melihat apa hasilnya kelak di akhirat. Maka jangan pernah memandang remeh, mengecilkan arti kebaikan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Apa lanjutannya? Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ada beberapa kelanjutan di antaranya, walau syakki tamrid, walaupun hanya dengan sebutir kurma yang disobek, gitu ya, dicuil. Karena kita ingat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi oleh seorang ibu dengan dua anak putrinya. Apa yang dipunyai? Hanya 3 butir kurma saja. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Ini anak-anak mungkin diarahkan mainnya di mana? Di luar ada tempat main. Iya. Perlu children care, ibu-ibu ada yang bertugas sebagai pengawas nenek dia. Ya, memang ini problem klasik di pengajian. Dalam arti, ya kalau nggak kita ajak, masa mau di rumah sendirian? Makanya panitia pengajian harusnya memikirkan apa adanya children care, tempat bermain untuk anak-anak. Tapi di tempat kami sendiri juga belum terrealisasi. Ini masih wacana. Semoga kita dimudahkan semuanya. Maka walaupun hanya dengan sebutir kurma, walaupun hanya bisa ngasih kue kepada tetangganya, hanya sebutir kue, enggak masalah. Saya ingat persis untuk pernah dengar Ustaz Khalid Sampuni yang gemuk-gemuk itu. Beliau bercerita ketika beliau masih dikontrakan, kontrak di luar pondok. Itu salah satu usaha beliau akrab dengan tetangganya. Walaupun beliau sering harus di pondok, ngisi di luar, kalau pulang ke rumah beli buah, jeruk, apel gitu ya. Ya namanya kemampuan keuangannya tidak banyak. Beli setengah kilo kemudian apa? Tambah hanya kasih satu butir aja kanan kiri. Tapi ternyata subhanallah, kadang mungkin dalam pikiran kita apa? Maksud cuma ngasih apa? Satu butir. Tapi ternyata masya Allah tanggapan dari yang diberi itu luar biasa, menjadi akrab. Yang dulunya dianggap eksklusif ya, beda atau cap-cap yang negatif itu menjadi cair. Hanya gara-gara uang satu butir. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan, walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan apa? Kebaikan, meskipun berjumpa, bertemu dengan tetanggamu, orang lain, saudaramu, dengan wajah yang berseri-seri. Orang sering memberikan cap kepada kita. Ah, itu loh, golongan kapok cingkrang. Baduk apa? Baduk belang. Muka garang. Wah, ini sudah lengkap sudah. Celana cingkrang, jidat ini belang, bermuka garang. Maka kita harus ubah. Celana cingkrang, jidat belang, tapi muka ria. Bukan muka garang, tapi muka ria. Nah, karena senyum itu apa? Sadaqah. Dan gigi bukan termasuk aurat. Saya ingatkan ya. Maka jangan mahal-mahal untuk senyum. Gitu ya. Gigi bukan aurat. Sepakat insya Allah para ulama bahwa gigi bukan maka jangan pelit untuk memperlihatkan gigi antum, senyum kepada orang, ketemu apalagi kepada yang lebih tua, walaupun kepada yang lebih muda demikian pula. Laisa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari kami. Man lam yukrim kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan bagian dari kami yang tidak bisa hormat kepada yang lebih tua dan tidak menyayangi kepada yang lebih muda. Ini ajaran Rasulullah SAW seperti ini. Kita yang kadang sebagai individu ini yang kurang dalam mempraktekkan ajaran Rasulullah SAW, yang ini butuh mujahadah. Allah juga menyebutkan dalam surat Muzammil ayat 20, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallahi wa khairan wa a'dama ajra. Dan apa yang kalian kerjakan, dan ingat subhanallah, Allah mengingatkan sebuah hakikat yang kadang kita lupa. Li anfusikum, apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian sendiri dari kebaikan. Kita berbuat baik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ternyata kita sholat itu tidak nambah kekuasaan Allah, dan kita maksiat tidak mengurangi kemuliaan Allah. Maka sholat kita yang akan memetik hasilnya. Kita bersedekah untuk siapa? Untuk diri sendiri. Sehingga rumusnya, kalau kita punya duit 1 juta, kita sedekahkan 200 ribu, berapa sisanya? Berapa sisanya? 1 juta diinfakkan 200 ribu, berapa sisanya? Sisanya adalah 200 ribu. Karena itu yang akan tersisa sampai hari kiamat. Sedangkan yang 800 ribu wallahu alam, antum belikan apa? Gitu ya. Ini rumus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau nyembeli kambing. Kemudian diperintahkan kepada keluarganya untuk membagi. Ditanyakan, masih ada sisa apa? Oh, masih ada sisa apa namanya? Pahalnya. Beliau betulkan, tidak. Yang tersisa semua yang sudah terbagi tadi. Gak tahu tentang pahanya. Maka demikian pula ketika kita berinfak, jangan berpikir sisa itu yang kita pegang, sisa itu yang sedang kita keluar. Karena kata Allah, kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Tajiduhu innallah. Dan kebaikan yang kamu kerjakan itu engkau akan dapati kelak di sisi Allah. Dan Allahu Akbar. Walillahilhamd. Huwa a'zamu ajra. Yang akan kita dapati itu huwa khairan wa a'zama ajra. Dia lebih baik. Loh, dulu itu saya cuma infak 100 ribu. Nanti yang kita lihat lebih dari 100 ribu. Wa a'zama ajra. Dan pahalanya akan lebih besar. Maka kalau seperti ini, akankah kita berhenti berbuat baik? Kalau nyawa masih dikandung badan, insya Allah kita tidak akan pernah berbuat, tidak akan pernah berhenti berbuat baik. Kita ingin mendapati kelak di akhirat tabungan-tabungan yang luar biasa dari apa kita kerjakan. Sehingga kemudian ditutup dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Di surat Al-Baqarah 273 ini Allah mengatakan wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu dengan apa yang kalian berbuat maha tahu. Dan kemarin kita sudah sempat bahas di khutbah kita, bekerja berbalas pahala. Bahwa apa yang kita menafkahkan kepada istri dan anak-anak kita itu adalah sedekah yang paling utama. Lebih utama dari apa? Sedekah di jalan Allah. Lebih utama daripada sedekah kepada anak yatim. Lebih utama dari sedekah secara umum. Jangan lupa ya. Maka niatkan ketika memberikan uang belanja, bang, niatkan dalam hati, gak usah diomongkan, gitu ya. Apa panggil sih? Yang, gitu ya. Ini saya berniat, menafkahi kamu karena Allah. Ya apa perlu disebutkan, dalam hati ya. Baik, kita mulai masuk dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Saya akan langsung kepada hadis yang kedua di bab ini. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla, dari apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini berarti hadis qudsi, yaitu firman Allah yang bukan bagian dari Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal saja, taqarrabtu ilayhi dhira'an, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa idza ataini yamshi ataituhu harwalatan, Kalau dia datang kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Apa inti dari hadis ini? Apa yang Allah katakan tadi? Huwa khairan wa a'zama ajran. Balasan yang Allah berikan akan perbuatan kita pasti lebih baik dan pasti lebih besar pahalanya. Ketika kita mendekat hanya sejengkal, balasannya satu hasta. Ketika kita satu hasta, balasannya satu depan. Ketika kita berjalan, Allah akan berlari. Tapi ingat bahwa maknanya ini bukan makna yang sesungguhnya. Allah itu berlari-lari kecil kepada kita, berarti Allah mendatangi kita, bukan. Ini adalah mengilustrasikan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang kasat mata. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan ini menunjukkan akan kemudahan agama Islam, yang mana Allah itu banyak sekali menerangkan hal-hal yang abstrak. Hal-hal yang sulit difahami secara real, dengan sesuatu yang real yang bisa dilihat, supaya lebih mudah untuk difahami. Kemudian hadis ketiga, hadis yang sahih pula dalam riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah SAW mengatakan sebuah hadis yang sangat populer, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua buah kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Apa maksud tertipu? Lalai. Apa itu? As-sihhatu wal-farah, kesehatan dan waktu luang. Orang ketika sehat seperti ini, pernahkah ketika kita sehat seperti ini berpikir akan sakit? Sempat berpikir gak? Kadang-kadang sempat mungkin ketika kita ngobrol dengan orang yang sakit, atau setelah kita menerima hasil general check up gitu ya, kolesterol mulai naik, apalagi gula mulai naik. Ini baru berpikir. Itu yang agak suka melakukan cek. Tapi dari sekian ini yang suka melakukan cek berapa persen? Paling ada 1%, 2% enggak ada. Sangat jarang di antara kita yang mengecek kesehatan. Kenapa? Karena umumnya orang tidak berpikir akan sakit. Apa yang terjadi ketika kita tidak pernah berpikir tentang sakit? Akhirnya kita tidak pernah menabung amalan untuk waktu sakit kita. Apa maksud menabung amalan ketika kita sakit? Man marida aw safara kutiba ma yaf'aluhu sahihan muqiman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. orang ketika dia sakit atau dalam atau di saat dia berpergian, maka akan ditulis baginya amal yang dia kerjakan ketika dia sehat dan di saat dia tidak berpergian. Ketika orang sakit mau mengerjakan puasa Senin atau Kamis, bisa tidak? Kemungkinan kecil dia bisa melaksanakannya karena sakit. Atau orang sedang safar, antum bepergian misalnya di mana daerah antum? Soe. Berapa jam? 3 jam. Panas tidak? Kira-kira mau melaksanakan puasa bagaimana? Berat kan begini? Nah berarti dapat pahala tidak? Ketika antum kemarin safar kemari, hari Kamis misalnya, dapat pahala puasa tidak? Bisa dapat, bisa tidak. Bisa dapat kapan? Ketika memang biasanya puasa Senin, Kamis. Tapi kalau memang gak pernah, ya mau dapat dari mana? Demikian pula orang yang sedang sakit, bisa dapat pahala tidak? Bisa dapat. Kalau ketika sehat, dia menabung dari amal. Maka yang ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang tertipu dengan sehatnya tidak pernah berpikir nanti kalau saya sakit bagaimana. Saya ketika sakit nanti saya ingin dapat pahala. Caranya, ayo continue. Tapi sudah sunnatullah. Maghbunun fihi makathirun minan nas. Nah kita ini termasuk kathir atau qalil, Iya. Kita termasuk kathir atau qalil? Dijawab masing-masing ya. Kalau masih termasuk kathir berarti harus segera berhijrah untuk menjadi qalil. Kalau sudah pada qalil, maka dijaga dengan mujahadah supaya tidak terseret kepada yang kathir. Apa yang kedua? Al-farad. Apa itu farad? Waktu luang, kesempatan. Di mana manusia itu selalu dalam satu kesempatan yang kurang. Dari ketiga kesempatan yang harusnya dia punya untuk mengamalkan sesuatu yang menyenangkan, manusia butuh tiga. Apa itu? Harta, tenaga, dan kesempatan. Tapi ternyata manusia ini diuji bahwa selalu dari tiga ini kurang. Kapan? Ketika muda. Tenaga ada, kesempatan ada, tapi belum punya harta. Ketika bekerja, masih muda juga. Tenaga ada, harta ada, kesempatan gak ada, harus kerja. Kalau mau seneng-seneng, gak dapat duit. Berpindah ke masa tua, harta ada, sudah pensiun, punya uang pensiun, kesempatan ada, gak perlu kerja, tenaga sudah tidak. Itu kondisi manusia. Maka subhanallah, kesempatan adalah hal yang mahal, khususnya yang masih punya kesempatan, yang muda-muda maupun yang tua, semua masih diberi kesempatan. walaupun kesempatannya menjadi berbeda tadi. Maka jangan berprinsip apa? Muda poya-poya. Kecil dimanja, muda poya-poya. Tua bahagia, mati masuk neraka. Na'udzubillah dzalik. Mati masuk surga bisa tidak? Bisa, asalkan mau taubat. Nah, itu indahnya Islam. Mati masuk surga bisa, asal mau taubat. Tapi kalau kecil dimanja, muda foya-foya, tua mau bahagia, gimana bahagianya? Harus taubat dulu. Mati kemudian masuk surga insyaallah. Maka kesempatan, waktu luang. Coba kita kalau kumpulkan dalam sehari. Apalagi dengan fitnah yang namanya ada ini. Medsos gitu ya. Smartphone. Kadang kita lebih sering buka status daripada buka Al-Qur'an. Baca komen, berikan komen lebih lama. Betah gitu ya. Bermenit-menit. Bahkan mungkin ada yang berjam-jam yang sudah kecanduan. Baca Al-Quran, baru baca dua ayat serasa pedas mata ya. Ini banyak orang tertipu. Maka kita pun harus menabung amal untuk kesibukan-kesibukan kita yang masih bujang khususnya, gitu ya. Jangan berpikir nantilah saya serius beragama kalau sudah nikah. Mana kemarin yang bujang? Jovisa, gitu ya, katanya istilahnya. Jomblo bisa dirilah. Gitu ya. Ini bahasa gaul ya. Ini manfaatkan waktunya serius di agamanya mumpung belum apa? Mikir keluarga. Yang sudah berkeluarga jangan berpikir nantilah saya lurus-lurus saya jadi baik kalau sudah punya anak. Sekarang sama-sama tahu, istri juga tahu saya juga tahu istri. Santai aja. Nanti kalau punya anak saya takut dilihat anak saya. Nanti lurusnya kalau sudah punya anak. Anda jangan ditunda. Sudah dari sekarang enggak ada alasan untuk besok. Karena besok belum tentu datang. Besok itu pasti datang. Kitanya bang belum tentu ada di esok hari. Kalau besok mungkin pasti datang. Karena alhamdulillah nama Allah masih diagungkan. Berarti besok bisa dipastikan datang. Karena kiamat ditegakkan juga di hari Jumat, besok masih hari Ahad. Berarti besok masih datang. Cuman kita besok ada tidak? Allahu a'lam. Itulah kenapa kita harus mulai dari hari ini. Al-Faragh, waktu luang yang Allah berikan. Maka ini juga perlu tidak gampang dalam pandangan orang yang sehat berpikir tentang masa sakit. Tidak mudah bagi orang yang dalam keadaan longgar berpikir waktu sibuk. Kemudian sebuah riwayat muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, yang ini cukup dan sangat cukup untuk menjadi cermin dan pelecut bagi kita semua. Sebuah riwayat, sebuah kisah yang disebutkan oleh ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili, bahwa Nabi SAW dahulu kala di masa hidupnya beliau bangun di malam hari. hatta tatafattara qadamah, sampai kemudian dua kakinya itu membengkak, kakinya sampai bengkak. Kita lihat sebagian saudara kita itu kakinya sampai istilahnya apa? Ngapal. Apa bahasa Indonesia ngapal? Ngapal ya. Kulitnya menjadi keras. Hah? Apa namanya? Hah? Tebal. Oh ya. Kulitnya tebal karena banyaknya dia duduk di sholat malam. Walaupun tidak semua, karena kadang ini dipengaruhi juga jenis kulit. Ya. Ada yang memang sensitif duduk sebentar memang sudah mengeras kulitnya. Ada yang sudah duduk lama gitu ya. Antum jangan lihat kaki antum, kaki saya kok nggak mengeras-ngeras. Antum gosok-gosok ke batu gitu ya supaya kelihatan banyak salat malam, jangan. Sudah berjalan alami saja. Maka diceritakan Rasulullah SAW itu sampai bengkak kaki, karena panjangnya salat malamnya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah salat malam dalam kisah selanjutnya. Faqultu, maka aku pun mengatakan, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhara. Kenapa engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu ataupun yang akan datang? Di sini ada sebuah pelajaran sebelum kepada kita, apa yang kita bahas tentang mujahadah. Pelajaran apa? Hubungan rumah tangga, dalam rumah tangga. Apa itu? Ibu-ibu khususnya. Suami itu suka diperhatikan ibu-ibu. Hah? Jadi ibu-ibu perlu tahu bahwa di rumah itu selain mengasuh anak-anak, ibu itu juga mengasuh bayi yang telah gede. Siapa itu? Suami itu bayi yang gede. Hah? Para bapak-bapak ini suka kalau dikasih perhatian. Hah? Kenapa mas itu hidungnya kok luka, tadi nabrak apa gitu ya? Digigit apa gitu ya? Diperhatikan, suka sekali suami. Orang laki-laki itu suka diperhatikan. Maka ini teladan seorang istri Ummul Mukminin Aisyah. Jangan cuek-cuek saja sama suami, gitu ya. Jenggotnya mulai memutih gitu ya. Biar dia enggak tambah tua. Cuek aja. Rasulullah SAW rumah tangga yang begitu mesra. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berlomba lari dengan siapa? Aisyah. Umurnya berapa? 6. Kita coba hitung. Lomba lari itu dengan Ummul Mukminin Aisyah. Berarti kejadiannya setelah hijrah atau sebelum hijrah? Setelah hijrah. Berarti kalau setelah hijrah, umur beliau adalah diangkat jadi Nabi 40. Tinggal di Mekah 13 tahun. Berarti usianya sudah berapa? 53. Dan di sini yang sudah 53 hanya beberapa. Kebanyakan apa? Masih di bawah 53. Hah? Tapi rumah tangganya ya adem-adem aja. Bukan hangat. Tapi adem. Nah ini yang perlu dihangatkan. Kemesraan dalam rumah tangga. Beliau yang sudah 53 lebih. Lihat ketika minum. Kita mungkin juga sering melakukan ini. Tanya kepada istrinya, Ummul Mukminin Aisyah, di mana kamu tadi minum? Kita juga mungkin sering cari ya, di mana tadi istri saya minum, untuk kita hindari. Ini bekas istri nih, sebelah sini nih, yang belum di... Tapi Rasulullah SAW ketika bertanya bekas istri, ini bekas istriku. Subhanallah. Ini kemesraan Rasulullah SAW. Dan kemesraan itu bukan hanya ketika bulan madu. ya. Semoga Pak Heri segera mendapatkan jodohnya ya. Saya cerita gini nanti hanya membayangkan saja ya. Iya, saya umumkan di sini, barangkali ibu-ibu ada yang sedang mencarikan jodoh untuk anaknya ya, Pak Heri ya. Sedang cari jodohnya. Iya, subhanallah. Kemesraan bukan hanya ketika bulan madu. Hah? Sayang kalau hanya bulan madu. Kalau madunya habis apa? Kemesraan akan ikut habis gitu ya. Kemesraan itu sampai akhir hayat. Hah? Itu suami istri harus selalu mesra. Mesra tidak ditentukan oleh usia. Tapi bagaimana kita membina rumah tangga kita. Ya, kembali kepada pembahasan kita. Ketika sang istri bertanya, buat apa sih Anda wahai Rasulullah beribadah begitu seriusnya sampai kaki bengkak, padahal dosa sudah dijamin ampunan? Apa jawab beliau? Sebuah jawaban yang luar biasa, yang tadi sudah kita bahas sedikit di awal pertemuan kita. Apa kata beliau? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak seharusnya suka menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan ini juga disebutkan oleh para ulama bahwa seorang hamba itu ketika mendapatkan kenikmatan sudah menjadi kewajibannya untuk bersyukur. Dan ketika dia bersyukur, dia wajib bersyukur lagi. Kenapa? Karena dia bisa bersyukur itu juga kenikmatan dari Allah. Jadi bersyukurnya seseorang itu petunjuk dan nikmat karunia dari siapa? Dari Allah. Maka kalau seperti ini, kira-kira pernah gak kita berhenti bersyukur? Gak pernah berhenti. Karena begitu bersyukur, oh ya, alhamdulillah saya bisa bersyukur, ini karena Allah. Loh kok saya bersyukur? Alhamdulillah saya ini diberi nikmat. Terus seperti ini. Maka orang itu harus sadar, semakin nikmat Allah itu semakin banyak, semakin wajib bagi dia untuk apa? Bersyukur. Dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kenikmatan luar biasa dengan dipilihnya beliau menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir, menjadi manusia yang terbaik. Bukan artinya untuk beliau berleha-leha, bersenang-senang dan bersantai. Tapi menjadikan beliau punya tanggung jawab besar untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka ini pun yang kita harus lakukan pada diri kita. Ketika Allah berikan petunjuk kepada kita untuk mau menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri salat-salat berjamaah, bukan artinya kita sudah lebih baik. Ah, dia non-muslim. Ah, dia muslim gak sholat. Saya sudah banyak tabungan, sehingga kita santai dalam beramal. Tidak. Malah kita tertuntut untuk beramal semakin baik. Kita tertuntut untuk memaksa diri, ini ilmu ini saya pelajari, ayo diamalkan. Kemarin ngaji itu, ayo diamalkan. Jadi bukan malah kita akan menjadi santai, malah kita akan tertuntut sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap yang sering keliru pada sebagian oknum, gitu ya. Sayangnya di mana-mana oknum itu banyak. Walaupun maksudnya itu untuk mengatakan oknum itu apa? Hanya sedikit, cuman realitanya oknum itu banyak. Maka ayo kita bersungguh-sungguh dalam beragama ini. Gak bisa kita tuh santai-santai. Imam Ahmad ketika ditanya, mata raha, kapan kita ini harus beristirahat? Kapan kita bisa santai? Semua kok tertuntut ibadah-ibadah, bangun tadi pagi, sudah sholat ini, sholat itu, kemudian sholat subuh, kemudian apa, baca zikir, baca Al-Quran, tertuntut untuk apa, mencari nafkah untuk keluarga, sholat lagi terus sampai mau tidur aja, doa dulu. Kapan yang kita harus istirahat? Bisa santai seperti orang-orang itu, berjemur di pantai. Enggak ada yang berjemur di pantai. Kita udah hitam, gitu ya. Apa yang berjemur di pantai, kan? Tiap hari sudah dijemur, gitu ya. Kapan kita bisa santai kayak orang-orang itu? Enak sekali kegiatan santai, gitu. Apa jawab Imam Ahmad? Ketika satu kaki ini telah menginjak surga, itu waktunya santai. Waktunya istirahat, silahkan beristirahat. Kapan? Kalau satu kaki ini telah menginjak habis sebelum itu, bahkan setelah kematian ada fitnatul qabr, setelah kebangkitan ada hisab, ada perhitungan. Maka kita tidak bisa santai kecuali kita telah sampai pada tujuan akhir kita, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ke-7, sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ini sebenarnya hadis yang cukup panjang. Hadis ini hanya diambil potongannya. Hadis ini lengkapnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril setelah Allah menciptakan surga dan neraka. Kemudian Allah perintahkan kepada Jibril untuk melihat surga dan neraka. Ditanya kemudian, apa komentarmu oleh Jibril? Jibril pun mengatakan, ketika setelah melihat surga, tidak ada seorang pun yang tidak ingin masuk surga. Kenikmatan yang luar biasa yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang lain, yang Imam Muslim juga, ma la aynun ra'at, sesuatu yang tidak pernah keindahannya itu dilihat oleh mata. Jadi kalau ada mata manusia pernah melihat keindahan, puncak dari keindahan, maka keindahan surga jauh dan jauh lebih dari itu. Wala udhunan sami'an, dan tidak pernah terdengar keindahannya itu oleh telinga. Kalau ada yang pernah bercerita tentang negeri, tentang taman, tentang keindahan suatu tempat, maka surga lebih dan lebih indah. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik, terbayangkan oleh hati manusia. Kalau apa yang pernah dilihat manusia dan didengar olehnya, dia khayalkan surga itu seperti mungkin pernah kita hayalkan, maka surga jauh lebih baik dari apa yang antum hayalkan. Maka Jibril pun mengatakan, tidak ada ini yang tidak mau masuk surga. Dan ketika Jibril melihat neraka, apa katanya? Tidak ada satupun yang ingin masuk neraka, saking ngerinya keadaan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala seperti disebutkan dalam hadis ini, hujibatin naru bisyahawat, dikelilingi, dipagari neraka itu dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. wa hujibatin jannatu bil makarihi, sedangkan neraka itu dipagari, ditutup dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Malaikat Jibril pun diperintahkan untuk melihat kembali. Apa komentarnya? Malaikat Jibril mengatakan, ketika melihat surga, tidak ada satupun yang akan bisa masuk surga. Dan ketika melihat neraka mengatakan, tidak ada satupun yang akan selamat dari api neraka. Saking besarnya rayuan hawa nafsu, dan saking sulitnya mengendalikan hawa nafsu. Maka Allah katakan dalam surat Asy-Syams, apa al-lail, wan nafsin wama sawwaha, dan lihatlah demi jiwa dan proses apa penciptaannya sampai jiwa itu menjadi sempurna. Jiwa ini berproses sebagaimana dirasakan oleh kita ketika kita belum mengenal agama ini, ketika kita belum menseriusi mengkaji agama ini. Kemudian kita mulai belajar dari satu kajian kepada kajian yang lain. Bertambah ilmu kita, bertambah dewasa jiwa kita. Itu proses yang dialami jiwa kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah telah memberikan potensi pada masing-masing jiwa apa? Fujur dan takwa. Maka terjadi peperangan dalam hati kita antara yang baik dan yang buruk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Karena seperti kita sebutkan tadi, bukan masalah ketika orang berbuat dosa, bukan masalah ketika orang mengulangi dosa. Artinya apa? Ketika berbuat dosa segera bertaubat, bersihkan hati lagi. Ketika dosa terulang, taubat kembali, bersih lagi. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika hati dibiarkan kotor dengan dosa, sehingga lama kelamaan berkarat. Seperti ceramahnya Dr. Syafiq hati yang berkarat atau mengikir karat hati yang seperti itu. Maka hati akan menjadi berkerak, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti pantat panci yang terbalik. Panci di zaman dulu, atau sebagian mungkin sekarang masih menggunakan dengan kayu. Bagaimana bawahnya panci itu warnanya? Hitam legam. Kalau hati sudah hitam legam, seperti apa gambarannya? La ya'rifu ma'rufa, dia tidak bisa mengenali yang baik. Wa la yunkiru munkara, dia tidak bisa menolak keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka lihat di sini bahwa untuk mendapatkan surga, surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa, yang jiwa itu innan nafsa la'ammaratun bisu, jiwa ini lebih condong, lebih memerintahkan kepada yang buruk. Maka kita butuh apa tadi? Kesungguhan, butuh mujahadah. Karena prediksinya malaikat Jibril sangat sulit, tidak akan selamat bahkan untuk orang bisa masuk surga. Dan kebanyakan akan masuk kemana? Kenapa? Lagi-lagi mari kita tanyakan, kita di barisan yang banyak atau kita di barisan yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyah asy-syukur. Dan hanya sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Kemudian sebagai contoh lain dari mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Riwayatnya riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma bercerita, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Sholat apa ini? Sholat malam atau sholat tahajud? Kok berjamaah? Boleh sholat tahajud dikerjakan berjamaah. Asalkan apa? Tidak kemudian dilakukan secara rutin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita setiap malam ini berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat malam berjamaah. Ini tidak ada contoh. Tapi kalau kebetulan kita melihat semangat kaum muslimin, gitu ya, dalam sholat tahajud kurang, sekali kan diadakan sholat tahajud berjamaah, tidak mengapa. Atau ketika kita datang ke masjid, ada orang sholat, kita juga mau sholat malam, kita berjamaah dengannya, boleh. Dalam rangka mengajar, dalam rangka apa, memotivasi, boleh. Karena dalam kisah yang lain, ketika Rasulullah SAW sholat di rumahnya Anas, itu sholat, juga sholat sunnah. Itu juga dengan sengaja. Kalau ini tidak sengaja memang misalnya. Kalau itu sengaja karena Anas meminta agar Rasulullah SAW sholat di situ. Itu juga pernah terjadi pada sahabat yang lain. Maka kalau dilakukan sesekali, sholat sunnah itu dilakukan berjamaah, sholat duha misalnya. Semangat orang misalnya di sekolah untuk memotivasi murid-murid, sesekali diajarkan secara berjamaah tidak mengapa. Nah, tapi jangan dibuat sesuatu yang rutin setiap hari ini. Nah, itu dilakukan berjamaah. Ini butuh dari. Maka apa yang terjadi dalam salat malam itu? Iftatahal baqarata. Maka kemudian yang didengar oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu mulai membaca Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Surat Al-Baqarah, gitu ya? Dua juz lebih. Faqultu, aku pun mengatakan, artinya dia membatin dalam dirinya, yarka'u indal mi'ah. Ala, ini nanti paling ya 100 lah, 100 ayat akan rukuk. Ya tambahin ini 200 berapa? 60-an lebih gitu ya. Ini akan rukuk nanti 100. Lihat, ini siapa yang batin? Sahabat. Ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, khususnya mungkin yang menjadi imam untuk mengetahui kondisi makmumnya. Jangan karena pulang dari pondok hafalan masih panjang-panjang gitu ya. Langsung bacanya panjang-panjang. Yang di belakang sudah rubuh semua, gak kuat. Harus lihat siapa yang makmum di belakang kita. Orang-orang tua, mungkin orang yang sakit, anak-anak. Anak-anak trauma nanti. Di tempat saya ada imam gitu. Anak-anak kalau imamnya sudah itu, ustaz itu panjang. Ini gak hikmah, karena gak hikmah seperti ini. Ini cap seperti ini. Anak-anak cepat sekali mengingat. Jadi anak-anak masalahnya belajar itu sudah tahap demi tahap. Maka sahabat itu pun membatin paling-paling 100 ayat ini nanti rukuk. Bagaimana prediksinya? Tsumma madha. Ternyata setelah lewat 100 apa? Masih dilanjut. Membatin lagi. Faqultu yusalli biha fi rakaatin. Ah, paling ini nanti dia dihabiskan sampai satu rakaat baca surat Al-Baqarah. Famadho. Ternyata sudah habis surat Al-Baqarah masih lanjut. Faqultu yarka'u biha. Aku mengatakan ini seharusnya ruku. Ternyata apa? Tsumma ftataha an-nisa. Ternyata mulai baca surat An-Nisa. Faqara'aha sampai habis. Allahu akbar. Tsumma ftataha Ali Imran faqara'aha. Selesai Baqarah dengan surat An-Nisa, tidak. Ini loncat. Jadi Al-Baqarah dulu baru ke surat An-Nisa, balik lagi surat Ali Imran. Berapa juz ini? Sekitar 4 juz kalau enggak salah sampai surat An-Nisa ini. Oh, malah 6. 6 juz. Itu berapa menit kira-kira bacanya? 6 juz. Faqara'aha yaqra'u mutarassila. Beliau bacanya itu memang dengan agak cepat. Bukan tartil, tapi mutarassil. Tapi ingat, fa idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Kalau melewati ayat yang di situ ada tasbih, beliau bertasbih dulu. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Kalau ada ayat tentang doa, beliau berdoa dulu. Kira-kira 6 juz. Kalau kita hitung cepat saja. 1 juz 1/4 jam. 6 juz 1/2 jam. Itu satu rakaat. Itu kalau di sini makmumnya sudah batuk semua ya. Aku mungkin bukan hanya batuk sampai muntah-muntah gitu ya. Nazar lari ya. Karena kalau imam baca agak panjang gitu kan biasanya makmum sudah mulai ini baca 6 juz lebih. Dan inilah kesungguhan, tidak heran kalau kaki beliau sampai apa? Sampai bengkak. Kenapa? Kita lihat. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Demikian pula jika lewat atau membaca ayat yang isinya perlindungan, beliau baca ta'awudz. Tsumma raka'a. Kemudian beliau ruku. Fa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal 'adzim. Kemudian beliau mulai membaca doanya ruku apa? Subhana rabbiyal 'adzim. Fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Dan rukuknya kurang lebih sama dengan lamanya dia berdiri. Rukuknya juga kurang lebih 1/2 jam. Ini 1/2 jam hitungan kita sekarang ya. Kenyataannya wallahualam. Karena apa? Tentu kita, kalau kita berpikir ya, kalau berdirinya 1/2 jam, rukuknya 1/2 jam, dan yang lainnya juga nanti kita akan baca sama panjangnya. Berarti 1 rakaat berapa jam? 2 rakaat berapa jam? Terus bangunnya malam jam berapa? Apa enggak nabrak subuh kan gitu logikanya? Tapi itu terjawab. Dengan apa? Yang namanya barakatul waqti. Kok bisa ya seperti itu? Ini rahasia namanya keberkahan waktu. Masih ingat ketika kita kecil dulu? Pagi sekolah, sore mungkin sebagian gitu ya, berangkat madrasah atau TPA begitu. Pulang sekolah itu main dulu. Nanti di madrasah juga main. Seakan hari itu gak pernah habis. Tapi sekarang baru baca Al-Quran satu halaman, matahari sudah tinggi, masya Allah. Harus berangkat kantor, berangkat ke tempat kerja. Baru sebentar, azan zuhur. Sebentar lagi sudah asar. Tidak lama maghrib. Ini memang apa? Tanda-tanda akhir zaman, taqarrubuz zaman. Waktu memang masih 24 jam. Tapi nyatanya itu tidak seperti ketika kita kecil dulu. Seakan sehari itu panjang main itu. Sak keselin kata orang Jawa. Sampai secapek-capeknya itu ya main ini. Sekarang ini masya Allah. Kita kadang bingung ketika anak-anak itu ya sudah pulang sekolahnya full day gitu ya, sebagian masih ngeleskan. Ini kasihan anak-anak ini. Anak sekarang itu diforsir. Masa kecilnya hilang main-main. Makanya sebenarnya kita biarkan mereka main-main gini aja. Maka subhanallah. Rasulullah salam sampai seperti itu, bisa dibayangkan. Ini sosok yang sudah dijamin apa? Ampun. Sosok yang sudah dijamin surga. Sholatnya demikian. Bagaimana dengan sholat kita? Ayat atau surat yang paling sering kita baca, surat apa? Al-Ikhlas, semoga menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas. Padahal kita belum pegang kartu jaminan. Oh, saya pegang satu jaminan kesehatan, ya. Ada yang pegang kartu jaminan surga? Kalau ada, saya tak ikut beli. Di mana belinya? Ikut daftar gitu ya. Enggak ada. Masing-masing kita ini masih memperjuangkan tempat kita di akhirat. Maka inilah perlunya kita bermujahadah. Ini belum ada apa-apanya kita dengan ibadahnya Rasulullah SAW. Dan sekali lagi ini bentuk apa? Bentuk syukur. Dan kalau itu yang ada dalam mindset kita, dalam pola pikir kita, kita akan tidak akan terbebani. Saya sholat lama ini bukan karena apa? Untuk kemuliaan Allah, tidak. Untuk diri saya sendiri. Saya sholat lama itu sebagai bentuk syukur akan kenikmatan yang Allah berikan. Itu insya Allah menjadi ringan. Sebagai hadis yang terakhir, sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih rahimahullah, hadis ke-10 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, dia mengatakan, yadba'ul mayyitu thalathatun, akan mengikuti mayit ke kuburnya 3 hal. Ada 3 hal yang mengantarkan kita ke kuburan. Siapa mereka? Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalannya. Umumnya orang ketika ke kuburan akan diantarkan ini. Walaupun bagi wanita tidak disyariatkan, bahkan para ulama mengharamkan wanita ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Boleh apa berziarah, boleh, asalkan tidak sering-sering. Itu insya Allah pendapat yang tengah-tengah antara yang melarang ziarah dengan yang membolehkan ziarah. Keluarga, maksudnya mungkin anaknya, kerabatnya yang lelaki, mengantarkan kemana? Ke kuburan. Kemudian yang mengantarkan ke kuburan juga apa? Harta. Harta itu mungkin dengan kendaraan yang akan mengangkut jenazahnya ke kuburan. Demikian pula yang mengantarkan ke kuburan adalah amal kita. Maka mari kita renungkan dari tiga ini, mana yang kita berikan perhatian lebih saat ini? Yakin, serius. Kita ngomong jujur saja, ya. Perhatian kita ini sekarang pada harta dan keluarga. Kalau di Jawa sana ada istilah, sekarang itu orang bekerja berangkat bareng dengan tukang sayur. Tukang sayur itu berangkat jam 2 pagi, sudah ke pasar. Dan pulang bareng dengan apa? Codot. Tahu codot? Kelelawar yang makan buah. Dia keluarnya kapan? Malam. Ini yang saya sampaikan kemarin di khutbah. Banyak orang sekarang tidak melihat matahari. Kenapa? Karena berangkat sebelum matahari terbit, pulang matahari sudah terbenam. Untuk apa? Demi keluarga saya. Demi menumpuk harta. Dan dia korbankan amalnya. Tidak sempat. Tidak ada waktu. Padahal ternyata lihat selanjutnya. Faryarji utnani wa yabqa wahid. Dari tiga tadi akan pulang dua dan hanya satu yang akan tinggal. Siapa yang pulang? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Akan pulang keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan akan tinggal hanya amal. Seorang istri ketika meninggal, walaupun dia sangat amat sangat dicintai oleh suaminya, ketika hidup si istri ini minta apa saja kepada suami selalu dipenuhi. Mas, kalau naik motor saja panas. Oke lah dia, beli mobil. Mas, mosok rumah hanya ngontrak, kenapa kita tidak punya sendiri? Oke, kita beli tanah, bangun istana yang megah. Tapi kira-kira kalau si istri ini meninggal, suaminya mau gak nemenin di kuburan? Apalagi sampai nemenin masuk ke liang. Bapak-bapak, siap? Gak siap. Paling ngomong siapnya apa? Siap, cari lagi. Itu yang terjadi. Gitu ya. Keluarga walaupun anak, gitu ya, kita selalu sayangi. Sekolah selalu kita pilihkan sekolah yang hebat, kita biayai. Ketika kita meninggal, nah, tolong ketika abah nanti meninggal, bapakmu meninggal, tolong semalam saja bapakmu ditungguin. Bapak takut nanti didatangi malaikat. Mau gak? Gak mau. Nah, siapa yang mau nemenin di liang lah? Harta pun demikian, kecuali satu orang Cina. Nah, lihat hartanya ikut dipendam. Kalau yang lain apa? Iman-iman. Nah, gitu ya. Dan hukum Islam memang seperti itu. Harta untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Maka ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan untuk kita memperhatikan apa? Amal. Yang akan menemani kita kelak adalah apa? Amal. Jadi saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita telah memilih untuk beragama, dan beragama Islam ini, kita perlu bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Bukan lagi hanya sekedar identitas, bukan hanya sebagai tanda pengenal, agama kita agama Islam. Tapi ad-din, ketika dikatakan din, apa artinya din? Hah? Artinya din agama. Apa artinya agama? Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, selain din, apa maknanya din itu? Apa artinya? Hah? Aturan. Apa lagi? Kalau aturan nanti orang bilang apa? Aturan dibuat untuk dilanggar. Pernah dengar itu? Iya. Antum katakan apa? Apa agama itu? Akidah. Apa lagi? Pencerah. Apa? Ad-din pedoman hidup. Kalau antum ingin hidup ya ini pedoman. Tapi kalau ingin mati silahkan pilih yang lain. Agama adalah pedoman hidup. Maka Allah katakan barang siapa mencari selain Islam sebagai apa? Tuntunan hidupnya, pedoman hidupnya, falanjut balaminhu, tidak akan pernah diterima. Karena hakikatnya dia telah mematikan dirinya. Maka agama ini untuk dijalani sepanjang hayat kita dengan penuh semangat, penuh kesungguhan, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Ini dulu yang bisa kita bacakan dari beberapa hadis di bab mujahadah. Silakan dibaca kembali bab ini, masih banyak hadis dan masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan sudah banyak sekali terjemah, baik matannya Riyadhus Shalihin bahkan sampai kepada syarahnya, penjelasannya itu sudah banyak terjemahannya. Allahu a'lam. Silakan. Antum bertanya dan antum tadi sudah menjawab. Antum pengen buku yang mana? Silakan. Hadiah. Yang mana? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Ya. Barakallahu fiik. Nah. Begini Ustaz. Tadi untuk katakan bahwasanya jangan meremehkan perkara yang kecil walaupun dengan senyum. Jangan meremehkan kebaikan. Kebaikan. Nah. Yang menjadi pertanyaannya begini, tentu ketika kita senyum, kita harus lihat orangnya, tidak sembarang kita senyum. Bagaimana kalau kita bertemu dengan seseorang yang masih muda atau wanita yang masih muda, apakah kita itu senyum atau bagaimana? Pilihnya bagaimana, dokter? Itu aja, dokter. Sering apa kadang? Kalau Mas Ahmad sering ya? Iya. Tentu ketika melakukan sesuatu, semua dalam Islam ditimbang apa? Maslahat dan mafsadatnya, untung dan ruginya. Kalau ternyata amal tersebut seperti salam, hukum awalnya adalah sunnah, tapi ternyata kalau yang kita berikan salam masih muda, masih single, nanti ditafsirkan yang lain. Nah gitu ya. Kalau antum siap, misalnya antum sudah nikah belum? Sudah. Kalau antum siap poligami gak masalah, gitu ya. Siap nikah lagi gak masalah, gitu ya. Saya kesananya juga siap dilamar, gitu gak masalah. Tapi kalau antum menyimpulkan fitnah saja, maka tentunya tidak diamalkan karena tidak wajib. Jadi, seperti senyum tadi tidak wajib. Tidak ada kewajiban, dalam arti wajib tidak. Sunnah. Disunnahkan. Tapi kalau yang sunnah ternyata mengakibatkan fitnah, ya tidak diamalkan. Allah. Nih. Nih, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Ustaz, mungkin untuk pertanyaan saya bukan urusan hari ini, bukan saya urusan datang nanti. Yang jadi pertanyaan saya mungkin masalah itu yang maksud tentang materi di masjid kalau kita dosa ya. Di situ ada beberapa poin yang menjadi catatan saya. Pertama masalah larangan agama. Sebenarnya dikatakan bahwa larangan agama itu punya tujuh syarat. Ilmu, yakin, ikhlas, mahabbah, siti, dan dua itu saya tidak terlalu betul kan? Tunduk dan menerima. Ketika kita sudah mendapatkan atau menaikkan dari sholat syarat ini berarti kita dijamin masuk surga. Lalu bagaimana dengan hadis yang dikeluarkan oleh salah seorang sahabat yang begini, tidak satu kaum, tidak bilang An-Abidari bagi orang kaum bunyinya An-Abidari bagi orang kaum kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma min amrin kuala lagi dahan Allah semua kata al-adharika ila takaral jannah yang diberikan oleh Bukhari bahwa dari Abu Dhar bagi Allah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tidak ada seorang hamba yang mengucapkan lagi dahan Allah kemudian dia nanti ada setiap iman itu kecuali kalau masuk surga. Hadis itu diwakar dengan Bukhari. Kemudian hadis yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq juga yang dikeluarkan oleh yang diriwayatkan oleh Abu Yahya mensyahidkan Allah yang hari Allah yusati bukan mulisan aku untuk harapin ayu Abu Abdul dan Nabi Shah dari Abu Bakar As-Siddiq bagi Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tidak ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian hatinya menyatakan lisannya maka dia masuk surga dari keterangan saja yang dikatakan. Kemudian ada hadis lagi yang dikeluarkan oleh Imam Ali. Ini adalah hadis saksi. Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala inni anallahu la ilaha illa ana man aqarrani bi tauhid la ilaha isni wa man dhafa isni amin min adhabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Ali radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya aku adalah Allah tidak ada Tuhan yang barang siapa yang mengikuti esanku maka dia masuk dalam bentengku dan barang siapa yang masuk dalam bentengku maka dia selamat dari azabku. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz selalu menyinggung tentang nama sebelum dilanjut pertanyaannya gimana? Apa sebenarnya itu kalimat la ilaha illallah diyakini dalam hati kemudian dia masuk surga dalam pernyataan hadis itu. Sementara Ustaz katakan tujuh syarat itu yang harus dipenuhi dulu dan apabila telah terpenuhi tujuh syarat itu berarti kita dijamin masuk surga. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz semalam sempat menyinggung masalah hal yang baik. Ya Ustaz ya. Dimana Ustaz semalam memberikan satu contoh tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha dikirim oleh seorang Nabi bahwa bertindak di masalah sahabat tapi Nabi SAW tidak mengetahui hal itu ini betul atau bagaimana artinya berkata bahwa Nabi itu tidak mengetahui hal yang baik itu tetapi ada dalam surat Al-Jin ayat 267 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hakim Alim al-Ghaib fala yahdhuru ma ghaibi bihi ahad illa man qada min rasulin fa innahu yasuru min bayni yadayhi wa min khalfihi rasyada. Di ayat itu dikatakan bahwa dia lah Allah yang mengetahui yang baik dan dia tidak mengetahui yang baik itu illa man qada min rasulin fa innahu yasuru min bayni yadayhi wa min khalfihi rasyada kecuali diberikan hal yang baik itu kecuali kepada orang-orang Nabi dan juga rasul yang diridhoi. Bagaimana maksudnya ini? Barangkali mungkin itu saja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Kita kita setelah malam membahas tentang la ilaha illallah itu punya 7 syarat, yang mana tidak mudah, orang tidak cukup mengatakan la ilaha illallah kemudian bisa masuk surga, mendapatkan jaminan. Dia juga harus memenuhi syarat ini. Tolong saya dikoreksi, benar atau salah dalam saya memahami pertanyaannya. Bukankah dalam hadis-hadis dikatakan barang siapa yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga? Maka hadis-hadis yang antum sebutkan tadi menguatkan, bahkan menguatkan apa? Tentang adanya syarat la ilaha illallah. Contohnya apa tadi? Sidqan min qalbi, harus jujur dari apa? Dalam hatinya. Tidak cukup orang berucap la ilaha illallah tapi di hatinya tidak jujur, tidak menetapkan, tidak meyakini. Dalam hadis-hadis yang lain dikatakan juga yabtaghi biha wajhallah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu dengan harapan apa? Mengharap bertemu dengan Allah. Harus ikhlas. Maka berangkat dari hadis-hadis yang seperti inilah para ulama menetapkan adanya 7 syarat ini. Jadi tidak bertentangan antara hadis-hadis yang mengucapkan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Loh, ini kan cukup mengucapkan. Nah, tentunya hadis itu tidak bisa berdiri sendiri. Hadis itu dijelaskan oleh hadis yang lainnya. Al-Imam Ali Ibn al-Madini, seorang ahli hadis di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, mengatakan al-babu idza lam tujma' turuquhu lam yadhhar khata'uhu. Sebuah bab dalam agama ini kalau belum dikumpulkan hadis-hadisnya, jalan-jalan hadisnya, maka belum kelihatan apa kelirunya. Kalau orang hanya berpegang pada hadis apa, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, dia akan merasa benar sendiri bahwa ini cukup berucap. Tidak boleh begitu kita memahami agama. Memahami agama adalah caranya, mari kita kumpulkan hadis-hadis yang membahas satu permasalahan, baru kelihatan bahwa pemahaman kita kadang keliru. Maka cara yang terbaik, makanya kita butuh ulama seperti itu. Itu ya. Jadi jangan dianggap ketika kita meneriakkan mengajak ayo kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah kemudian kita tinggalkan ulama, tidak. Karena kemampuan kita terbatas, ilmu kita terbatas. Ulama mereka yang telah melalang buana, mereka yang telah baca hadis sangat banyak. Maka kemudian kita, oh iya ternyata ada hadis lain menerangkan ini itu. Jadi apa yang antum sebutkan menguatkan apa yang disebutkan para ulama tadi, bahwa tidak cukup kita berkata la ilaha illallah tanpa adanya ilmu, tanpa adanya yakin, tanpa adanya ikhlas, tanpa adanya kejujuran, tanpa adanya cinta, tanpa adanya ketundukan, tanpa adanya penerimaan. Ada 7 syarat. Kemudian yang kedua, kita terangkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Nah, mungkin saya yang jazak muharam dikoreksi, itu ya. Mungkin saya kurang menambahkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui gaib kecuali yang Allah beri tangan. Sebagaimana Rasulullah misalnya memprediksi tentang terjadinya ada perpecahan umat, seperti dalam riwayatnya Al-Arbad ibn Sariyah, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, engkau akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini hal gaib, tapi dia beriakkan. Dari mana? Dari Allah. Maka hukum asalnya yang tahu gaib itu siapa? Hanya Allah. tapi ada dari para nabi dan rasulnya yang diberitakan, tapi tidak semua. Nah, ini yang perlu kita yakini, tidak semua. Yang diketahui oleh Allah itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya yang kita ceritakan semalam. Tapi ada hal yang memang oleh Allah diceritakan, kejadian dari kiamat. Itu hal gaib juga. Misalnya tentang akan datang nabi dengan hanya 2-3 orang pengikut, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini juga hal gaib. Tapi sudah diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Mungkin ini koreksi bagi saya. Saya mungkin lupa menambahkannya. Maksudnya adalah Allah tadi mengatakan, memberitakan, mengajarkan kepada yang diridhoi. Yang diajarkan apa? Sebagian dari berita baik. Tidak semuanya. Tidak semua hal gaib diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disahkan ketika Ummul Mukminin Aisyah dituduh dalam tuduhan zina. Kalau beliau tahu yang gaib, beliau langsung akan mengatakan apa? Itu tuduhan, bohong. Kalau beliau tahu yang gaib, beliau enggak perlu susah-susah memerintahkan para sahabatnya mencari kalung. Itu kalungnya ada di bawah unta. Kalau beliau tahu yang gaib, Aisyah tidak akan tertinggal. Beliau akan mengatakan, tunggu dulu pasukan, Aisyah masih cari kalung. Jadi dalam kisah ini saja, itu bisa membuktikan bahwa beliau itu tidak mengetahui semua hal gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah kepada beliau. Allah. Iya, antum pilih yang mana? Ada adab harian muslim, menggapai keluarga sakinah, sifat salat nabi. Menggapai keluarga yang sakinah. Iya, hadiah. Baik. Ustaz, bagaimana saran Ustaz untuk teman saya seorang muslimah yang dilamar dua ikhwan? Iya. Rasulullah SAW mengatakan, la yukhtubu muslimun ala khutbati akhi. Tidak boleh seorang muslim melamar di atas lamaran saudaranya. Ini saya menasihatkan kepada perantaranya. Biasanya pakai perantara kan? Pakai perantara. Ini untuk apa? Menyelesaikan apa? Satu proses. Menyelesaikan satu proses dulu. Baru berpindah, kalau gagal dengan proses yang satu, berpindah kepada proses yang lainnya. Ini cara-cara, mohon maaf, yang tidak sesuai dengan syariat, cara yang seperti ini. Tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Saya sebutkan saja di sini, satunya berprofesi tentara, lihat. Nanti kalau yang ditolak tentaranya, kamu diambilkan senjata bagaimana? Karena Islam itu melakukan tindakan preventif pencegahan. Salah satunya di sini, mencegah supaya manusia tidak ribut. Bagaimana? Lamaran tidak boleh overlapping. Dia ngelamar, oh saya punya duit, saya juga lamar, duit saya lebih banyak. Tidak boleh seperti itu. Jadi ini pelajaran juga khususnya bagi perantaranya, tidak boleh apa yang memproseskan begitu, jangan menawarkan beberapa orang gitu ya sekaligus, pernah diproses, pernah nolong, jangan, selesaikan satu. Kalau satu sudah selesai, baru kemudian apa? enggak sukses ganti dengan yang lain, tidak mengapa. Ini juga tinggal berapa menit? 10 menit. Ya. Ini juga berlaku bagi para lelaki. Ketika ingin melamar perempuan, selesaikan dulu. Jangan kemudian abang lihat di sana, wah kelihatannya kurang cantik, mungkin ada yang lain, lihat dulu, wah ini lumayan ini. Tapi ada yang lebih cantik lagi gak? Ini belum diputuskan iya atau tidak, sudah berpindah ke lain hati. Ini juga memperburuk citra Islam seperti ini. Pengennya islami, prosesnya tidak pakai pacaran, tapi ternyata juga gak islami juga. Sudah, namanya cantik itu relatif. Dan cantik yang hakiki itu dari dalam. Kalau memang lihat gak cocok, sudah putuskan yang lain. Gitu ya. Jadi lelaki yang gentle. Jangan jadi Abu Nawaw. Lihat sana, lihat sini, gitu ya. Apa itu? Masyaallah. Ini mufradat baru, eh? Kosakata baru. Saya belum ngasih kosakata baru, kan? Eh? Antum sudah ngasih kosakata baru, kan? Eh? Sam-sam sampai sana sampai sini, ha? Baik, Ustaz, bolehkah melakukan sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar setelah sholat subuh, dikarenakan sholat berjamaah di masjid sholatnya subuh telah dimulai? Boleh. Dalam beberapa riwayat Rasulullah memerintahkan untuk mengqadha qabliyah subuh, karena qabliyah subuh di antara sholat rawatib yang paling dijaga oleh Rasulullah. Bahkan dalam safar pun beliau tidak meninggalkan qabliyah subuh. Beliau dalam safar tidak meninggalkan witir dan qabliyah subuh. Allahu a'lam. Ustaz, adakah batasan waktu untuk dzikir pagi? Wallahu a'lam, selama belum masuk waktu duhur, ini masih bisa kita berzikir pagi. Yang sudah. Ikuti. Ini tulisannya sama, ya. Nanti yang lain nggak terbagian. Kalau di ketika kita daurah banyak pertanyaan gitu, ada syekh yang meliti. Ini tulisannya yang sama, ya. Di antara trik kita supaya pertanyaan banyak bisa terjawab semua adalah ganti kertas, jadi ya. Iya, jawab. Jadi insya Allah termasuk semangat dalam sesungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama. Ustaz, saat dihadapkan dengan kondisi seperti ini, apa sebaiknya dilakukan? Muslimah yang bekerja di suatu perusahaan sedang sakit gigi. Sedangkan dokter perusahaan tersebut laki-laki non-muslim dengan peralatan kedokteran yang lengkap dan canggih. Bolehkah berobat ke dokter tersebut? Nah, kalau ada dokter muslimah, maka pergilah ke dokter muslimah. Tapi bayar, Ustaz, bayar. Nah, mau ditagih di dunia atau mau ditagih di akhirat? Mari kita biasakan untuk menilai semuanya dengan nilai apa? Akhirat. Kecuali di Kupang ini tidak ada dokter gigi sama sekali yang perempuan, maka namanya darurat. Darurat. Maka kalau lingkupnya baru perusahaan, kalau di luar perusahaan harus bayar, ya pilih saja. Ridhonya Allah atau keuntungan dunia. Allah Ta'ala. Iya, setiap manusia ingin mati secara husnul khatimah. Apakah mati husnul khatimah itu tergambar dari kondisi mayat? Misalnya dalam kondisi senyum, tercium bau wangi, apakah ada hadisnya? Ini satu bab sendiri kalau mau dibahas tentang husnul khatimah. Ada beberapa hadis yang menyebutkan misalnya meninggal di hari Jum'ah, keluarnya keringat di dahi, kemudian orang yang menggelar dan sebagainya, yang menunjukkan mereka mati syahid. Tapi kata para ulama, ini adalah tanda-tanda yang belum pasti. Itu baru tanda yang diharapkan. Antum di sini, ada enggak kaum muslim mati hari Jumat? Hah? Ada banyak. Husnul Fatimah? Pasti tidak, kan gitu? Non muslim kan gitu. Maka tanda apa yang pasti? Ada satu tanda yang pasti. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah, akan turun malaikat kapan? Ketika sakaratul maut. Malaikat membawa kabar gembira, jangan takut dan jangan sedih. Kalau ini yang terjadi, insyaallah husnul khatimah. Cuman masalahnya, siapa yang bisa lihat malaikat di dalam? Hanya si mayit. Dan mayit insyaallah enggak ceritakan. Maka husnul khatimah iya ada tanda-tandanya, tapi tanda-tanda itu jangan dianggap 100%. Kalau ada orang meninggal hari Jumat, katakan apa? Semoga dia meninggal husnul khatimah. Iya, pada salat Ramadan, apakah pada hari-hari ketika 10 hari terakhir salat malamnya jamaah atau sendiri-sendiri? Boleh berjamaah. Nah, seperti kita katakan tadi, boleh dalam waktu tertentu, gitu ya. Tapi tidak menjadi terus menerus. Seorang muslim yang tidak bersungguh-sungguh bisa masuk neraka. Bagaimana dengan orang yang tidak sampai berita Islam kepadanya? Maka mereka digolongkan dengan golongan orang-orang gila. Bagaimana golongan orang gila akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Hah? Dia diperintahkan untuk masuk ke api. Bagi yang mau masuk, dia akan masuk ke surga. Bagi yang tidak mau masuk, dia akan masuk ke api neraka. Sederhana sekali. Kenapa? Karena yang memberikan perintah langsung Allah. Kok masih ngeyel? Ya, tempatnya memang di neraka. Mohon penjelasan mengenai fitnah yang terjadi saat ini terkait penistaan agama. Mohon nasihat bagaimana sebaiknya kaum muslimin bersikap. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Ini kemarin kita sudah jawab di Masjid Raya Nur Sa'adah ya, bahwa perlu difahami, penistaan agama itu bukan terjadi di hari ini saja. Satu. Kemudian yang kedua, yang menistakan agama hari ini bukan hanya si Pak Basuki. Maka proseslah sesuai dengan jalur yang ada. Karena kalau di demo, lihat yang terjadi semalam. Ini yang sudah ditakutkan para ulama. Adanya penyusup, adanya provokator. Mungkin niat kita baik. Satu. Yang kedua, kadang namanya demo sudah ditunggangi kepentingan politik. Karena seperti saya katakan tadi, yang menistakan agama bukan hanya Pak Basuki. Orang-orang liberal itu mengatakan Al-Quran itu hanya cerita sejarah dan sebagainya. Itu sudah sering. Maka sikap kita kaum muslimin untuk membela agama Islam yang sebenarnya adalah seperti ini. Ini aksi bela Islam yang sebenarnya. menghadiri, meramaikan masjid untuk majlis ilmu, menghadiri dan meramaikan masjid untuk sholat jamaah, itu bela Islam yang sebenarnya. Bukan kita marah ketika Islam dinista, tapi kita tidak pernah datang untuk mempelajari Islam, tidak pernah datang untuk meramaikan sholat jamaah. Ini omong kosong. Kalau kita ingin membela Islam yang sebenarnya, biarkan yang tugasnya mengurus itu mengurus. Mereka akan punya tanggung jawab dengan Allah. Kita rakyat sudah berkewajiban apa? Melaporkan. Iya. Ini yang bisa kita bahas, kita sampaikan di kesempatan pagi sampai siang hari ini. Semoga mengantarkan kita kepada kesungguhan dalam beragama dan menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus seluruh takmir masjid, Masjid Dahlul Hijrah. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok. Thank you.